Sebelumnya kita jelaskan tentang hukum nadar, ya. Di mana hukum asalnya nadar itu makruh. Dikarenakan Nabi SAW mengatakan, "La yustakhraju illa minal bakhil." Nadar itu tidak dikeluarkan melainkan dari orang yang bakhil. Mengaitkan suatu ibadah dengan suatu perkara. Padahal, hendaklah seseorang itu bersemangat dalam melaksanakan suatu ibadah. Tidak usah mengaitkan dengan kesembuhannya. Atau mengaitkan dengan yang lainnya. Nah, tapi ketika seseorang bernadar, maka hukumnya wajib dia memenuhinya. Kecuali pada nadar yang sifatnya maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa innahu la wafa'a li nadarin fi ma'siyatillah." Sesungguhnya tidak boleh menunaikan nadar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara bentuk kemaksiatan ketika seseorang bernadar untuk menyembelih di tempat yang di sana ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah. Atau di tempat yang di sana ada perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah. Walaupun menyembelihnya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dilakukan di tempat tersebut, ini merupakan kemaksiatan. Sehingga tidak boleh untuk menunaikan nadarnya tersebut. Ya. Apalagi jelas-jelas seseorang bernadar untuk menyembelih seekor hewan dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini kesyirikan. Tidak boleh menunaikan nadar semacam ini. Seseorang bernadar misalkan untuk membunuh seseorang, ini pun jelas kemaksiatan. Tidak boleh menunaikan nadar yang semacam ini. Yang jadi perselisihan di antara para ulama, ketika seorang bernadar untuk kemaksiatan, kemudian tidak melakukannya, apakah ada kafarohnya ataukah tidak? Kalau nadar dalam ketaatan, seseorang bernadar untuk puasa di hari Senin, misalkan, ya. Kemudian dia tidak melakukannya, maka ada kafarohnya. Dan kafaroh nadar itu seperti kafaroh sumpah, ya. Yaitu dia memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada 10 orang miskin, atau membebaskan seorang budak. Ini pilihan. Salah satu di antara 3 perkara tadi. Kalau tidak bisa salah satu di antara 3 perkara tadi, maka berpuasa selama 3 hari. Nah, ini kafaroh yamin, kafaroh sumpah, dan berlaku juga bagi kafaroh nadar. Nah, tapi dalam nadar maksiat, ketika seorang tidak melakukannya, ulama berbeda pendapat apakah ada kafarohnya ataukah tidak. Ya, sebagian berpendapat, kita bacakan dalam kitab ini. Wakhtalafu hal yajibu fihi kafaratu yamin ala qawlaini huma riwayatani an Ahmad. Para ulama berselisih, ya, apakah wajib membayar kafaroh sumpah bagi orang yang tidak melaksanakan nadar maksiat. Ulama berselisih menjadi 2 pendapat. Kedua-duanya merupakan riwayat dari Imam Ahmad. Ahaduhuma, salah satu di antara kedua pendapat tersebut, tajibu, wajib. Wahual madhab. Ya. Ini madhab Hanabilah. Nah, wajib untuk membayar kafarah. ketika seorang tidak menunaikan nadar kemaksiatan. Waruya an Ibn Mas'ud wa Ibn Abbas, diriwayatkan dari Ibn Mas'ud dan juga Ibn Abbas. Wabihi qala Abu Hanifah wa ashabuhu, dan juga ini pendapatnya Abu Hanifah dan murid-muridnya. Di hadis Aisyah marfu'an, berdasarkan hadis Aisyah marfu'an, la nadra fi ma'siyatin wa kafaratuhu kafaratu yamin. Tidak ada nadar dalam kemaksiatan. Dan kafarahnya ketika tidak melaksanakan nadar maksiat tersebut, seperti kafarahnya sumpah yang telah kita jelaskan tadi. Akan tetapi hadis ini sebagian ulama mendhaifkannya, dikarenakan dari jalan Zuhri, dari Abu Salamah, dari Aisyah. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan hadha hadis la yasih, hadis ini tidak sah, tidak sahih. Lianna Zuhri lam yasma' hadal hadis min Abi Salamah, dikarenakan Zuhri tidak mendengar hadis ini dari Abu Salamah. Jadi ada keterputusan sanad. Nah, bahkan di dalam sanadnya ada rawi yaitu Sulaiman bin Arqam. Imam An-Nasa'i mengatakan matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Jadi yang menyatakan hadis ini lemah banyak sekali di antara para ulama. Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi, Ibn Mubarak, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ad-Daruqutni, dan juga Ibn Abdul Bar, Ibn Mulakin, Imam Baihaqi, dan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaihim ajma'in, berpendapat hadis ini hadis yang cacat. Nah, bahkan kata Imam An-Nawawi, hadal hadis bihadal lafad do'ifun bittifakil muhadisin. Hadis ini dengan lafad yang disebutkan tadi, hadis yang do'if menurut kesepakatan para ulama ahli hadis. Nah, hadis yang dibacakan tadi, la nadra fi ma'siyatin wa kafaratuhu kafaratu yamin, rawahu Ahmad wa Ahlus Sunan wa ihtajja bihi Ahmad wa Ishaq, diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Ahlus Sunan, dan Imam Ahmad berhujah dengan hadis ini, wa Ishaq, dan juga pendapat Ishaq bin Rahawi. Asani pendapat yang kedua, la kafarata alaih, tidak ada kafarah bagi yang tidak melaksanakan nadar maksiat. Ruwiya dalika an Masruq, diriwayatkan hal itu dari Masruq. Wasa'bi, dan juga Imam As-Sa'bi, Wasyafi'i, dan juga Imam As-Syafi'i. Nah, bahkan ini pendapat fuqaha ul-Hijaz, ulama-ulama fikih negeri Hijaz, Imam Malik, Imam As-Syafi'i, dan juga orang-orang yang mengikutinya. Di hadis al-bab, berdasarkan hadis bab yang disebutkan tadi, la nadra fi ma'siyatillah, tidak ada nadar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yudzkar fihi kafarah, dan tidak disebutkan dalam hadis tersebut kafarah. Hadis yang ada pada bab ini, Rasulullah mengatakan la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah, tidak boleh menunaikan nadar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam hadis tersebut tidak disebutkan kafarah. Nah, Wa jawabuhu, jawabannya, annahu dukiral kafarah fil hadis al-mutaqaddim wal-mutlaq yuhmal al-muqayyad. Disebutkan kafarah pada hadis yang telah lalu kita sebutkan, dan dalam kaidah yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Jadi penyarah kitab ini lebih condong kepada pendapat orang yang bernadar untuk kemaksiatan tidak boleh menunaikan nadarnya, tapi dia harus bayar kafarah. Peralasan tadi, ada hadis yang mutlak, hadis yang mengatakan tidak boleh menunaikan nadar dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga hadis yang muqayyad yang mengatakan wa kafaratuhu kafaratu yamin. Tidak boleh nadar dalam bermaksiat, dan kafarahnya ketika tidak melaksanakan nadar tersebut seperti kafarah sumpah. Sehingga yang mutlak dibawa kepada yang muqayyad. Ini pendapat yang pertama tadi. Sehingga bagi yang bernadar untuk melakukan kemaksiatan kemudian tidak melakukannya, dia harus bayar kafarah. Tapi wallahu a'lam, kita sebutkan tadi, hadis yang kita bacakan tadi hadis yang dhaif. Hadis yang menyebutkan tidak ada nadar dalam berbuat maksiat dan kafarahnya adalah kafarah sumpah, hadis ini hadis yang lemah sehingga tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Wallahu a'lam, sehingga pendapat yang kuat bagi yang bernadar untuk kemaksiatan tidak boleh dia menunaikan nadarnya dan tidak membayar kafarah. Wallahu a'lam. Cukup baginya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika bernadar untuk kemaksiatan, ini sudah merupakan kemaksiatan. Nah, ketika seorang bernadar untuk kemaksiatan, dia sudah melakukan kemaksiatan sehingga bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Qauluhu, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala fi ma la yamliku ibnu Adam. Dan tidak boleh bernadar pada perkara yang tidak dimiliki oleh ibnu Adam. Qala fi syarhil masabi, yakni ida adafan nadar ila muayyan la yamlikuhu. Maksudnya, apabila menyandarkan nadar tersebut kepada perkara yang tertentu yang dia tidak miliki. Misalkan saya bernadar kalau saya sembuh, saya akan wakafkan misalkan sawah ini. Padahal sawahnya bukan sawah milik dia, tapi sawah orang lain. Nah, ini tidak sah nadarnya. Kenapa? Dikarenakan bukan barang yang dimilikinya. Nah, alasan yang lainnya, bi an qal, seseorang mengatakan instafallahu maridi falillahi alayya an a'tiqa abda fulanin wa nahu dzalika. Seorang mengatakan apabila Allah menyembuhkan sakitku, maka aku bernadar untuk membebaskan budak si fulan. Nah, budak fulan dan yang semisalnya. Untuk membebaskan budak orang lain padahal bukan miliknya. Nah, maka yang semacam ini termasuk nadar kepada perkara yang tidak dimilikinya. Wa amma idal tazama fid dimati syai'an. Adapun apabila dia melazimkan sesuatu pada tanggungannya, bi an qal, seperti dia melakukan mengucapkan instafallahu maridi falillahi alayya an a'tiqa raqabah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanku, maka aku bernadar untuk membebaskan seorang budak. Tanpa sebutkan siapa budaknya. Nah, kalau dia menyebutkan budak miliknya, sah nadarnya. Tapi kalau dia menyebutkan budak milik orang lain, yang tidak dimilikinya, tidak sah nadarnya. Tapi kalau dia menyebutkan secara mutlak, Ya, apabila Allah menyembuhkanku, aku bernadar untuk membebaskan seorang budak. Tanpa sebutkan siapa budak tersebut. Wa huwa fi tilkal hala yamlikuha wa la qimataha. Dan dia dalam keadaan tersebut tidak memiliki budak dan juga tidak memiliki uang untuk membebaskan budak. Tapi dia bernadar seperti itu. Nah, maka faida safallahu maridahu sabata dzalika fi dimmatihi. Maka apabila Allah menyembuhkan sakitnya, maka telah tetap hal itu pada tanggungannya sebagai hutang. Ya, sebagai hutang yang harus dia bayar. Nah, ya, tatkala dia tidak memiliki misalkan uang, kemudian bernadar semacam itu, maka dijadikan sebagai hutang. Qauluhu rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima ay al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya sesuai dengan syarat keduanya. Maksud kedua di sini al-Bukhari wa Muslim. Kalau kita jumpai dalam kitab-kitab hadis, ya, ala syartihima, sesuai dengan syarat keduanya, yang dimaksud syarat al-Bukhari dan juga Muslim. Wa Abu Dawud, adapun Abu Dawud, ismuhu Sulaiman ibnu al-Ash'ath, ibnu Ishaq, ibnu Basir, ibnu Shaddad al-Azdi, Asijistani. Dia masyhur dengan nama kunyahnya, yaitu Abu Dawud Asijistani. Nah, dia ashabus sunan. Nah, adapun namanya Sulaiman ibnu al-Ash'ath, dia masyhur dengan kunyahnya Imam Abu Dawud. Sahibul Imam Ahmad. Abu Dawud itu muridnya Imam Ahmad. Wa musannif as-sunan. Dan juga penulis kitab Sunan Ibnu As-Sunan Abu Dawud. Wal Marasil. Dan juga kitab Marasil. Wa ghairihima. Dan selain daripada kedua kitab yang disebutkan tadi. Siqatun imamun hafid min kibaril ulama. Seorang yang siqah, imam dan juga hafid, di antara kibar ulama. Mata sana 75 wa 200. Beliau meninggal pada tahun 275 Hijriah. Nah, qala musannifu rahimahullahu ta'ala fihi masail. Ini kesimpulan dari pembahasan bab yang telah kita sebutkan. Di dalam bab ini ada beberapa faedah-faedah, masalah-masalah. Al-ula, yang pertama, tafsir qawlihi la takum fihi abada. Tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala, la takum fihi abada. Jangan engkau salat di dalam masjid dirar selama-lamanya. Saya jelaskan apa yang dimaksud dengan masjid dirar. Masjid yang digunakan untuk memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Masjid yang di dalamnya dilakukan kemaksiatan-kemaksiatan, kekafiran-kekafiran. Masjid untuk memecah belah kaum muslimin. Bahkan masjid yang digunakan untuk membela, menolong musuh Allah dan Rasulnya. Ini masjid ad-dirar. Sehingga sampai turun ayat, Allah melarang nabinya salat di masjid tersebut. Asaniya. Fa'il yang kedua, annal ma'siyata qad tu'assiru fil ardi wa kadzalika ta'ah. Sesungguhnya maksiat itu memberikan pengaruh pada tempat, begitu juga ketaatan. Ya, maksiat itu pengaruhnya sangat jelek sekali. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Ad-Da'u wad-Dawa menyebutkan tentang sekian banyak pengaruh-pengaruh jelek kemaksiatan. Pengaruhnya bisa kepada diri sendiri. Membuat lemah hatinya. Bahkan bisa menyebabkan lemah juga dirinya. Kemudian juga berpengaruh kepada yang di sekitarnya. pengaruh kepada anaknya, istrinya. Nah, istrinya jadi susah diatur, anaknya juga demikian. Ini di antara sebabnya kemaksiatan yang kita lakukan. Ya. Dan juga pengaruh kepada tempat. Al maksiat qad tu'assiru fil ardi. Dalam hadis ini ketika seorang bernadar di suatu tempat untuk menyembelih seekor unta, Rasulullah bertanya apakah di tempat tersebut ada berhala dari berhala jahiliyah. Rasulullah bertanya demikian dikarenakan kalau seandainya dulunya ada berhala dari berhala jahiliyah, ini bisa mempengaruhi tempat tersebut. Tempat tersebut menjadi tempat yang tidak boleh untuk menyembelih hewan, walaupun karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menunjukkan bahwasannya kemaksiatan ini bisa mempengaruhi tempat. Begitu juga ketaatan. Ketaatan mempengaruhi tempat. Nah, seperti masjid Quba, sebutkan dalam ayat tersebut. Dan masjid yang usisa ala taqwa. Masjid yang dibangun di atas takwa sejak awal pertama kalinya itu lebih berhak untuk dilakukan sholat di dalamnya. Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Nah, ketaatan memberikan pengaruh kepada tempat. Asalisa yang ketiga, raddul mas'alah al-mushkilah ila al-mas'alatil bayyinah liyazul al-iskal. Mengembalikan masalah yang muskil, yang sulit, kepada masalah yang jelas untuk menghilangkan iskal, menghilangkan kesulitan. Arabi'ah yang keempat, istibsalul mufti idah taja ila dalika. Seorang mufti meminta rincian terhadap suatu masalah apabila hal itu dibutuhkan. Kita kira jelaskan rinciannya dan juga kita jelaskan penjelasannya. Al-khamisah yang kelima, anna tahsis al-buq'ah bin nadri ila ba'sa bihi idha khala minal mawani. Sesungguhnya mengususkan tempat untuk bernadar tidak mengapa. Apabila tidak ada faktor-faktor yang menghalangi dan melarangnya. Nah, seperti seorang tadi bernadar, berniat untuk nadar menyembelih seekor unta di tempat yang namanya buana. Dia mengususkan tempat dalam suatu nadar tidak mengapa. Tapi kalau ada faktor-faktor yang menghalanginya, yang mencegah tidak boleh melakukan di tempat tersebut, maka tidak boleh dia lakukan. Seperti disebutkan, kalau saat ini tempat tersebut dulunya pernah ada berhala dari berhala jahiliyah. Tempat tersebut dulunya dipakai sebagai perayaan dari perayaan orang-orang jahiliyah. Maka tidak boleh kalau kondisi seperti itu. As-sadisah yang keenam, al-man'u minhu idza kana fi wasanun min awsan jahiliyah walau ba'da zawalihi. Larangan bernadar di tempat tersebut apabila di tempat tersebut ada berhala dari berhala jahiliyah walaupun ba'da zawali, setelah dihilangkan. Walaupun setelah hilang, tapi ketika tempat tersebut dulunya sebagai tempat penyembahan kepada suatu berhala, maka tidak diperbolehkan. As-sabi'ah yang ketujuh, al-man'u minhu idza kana fi 'idun min a'yadihim. Larangan darinya apabila di tempat tersebut ada perayaan dari perayaan jahiliyah walau ba'da zawalihi, walaupun setelah dihilangkan. As-saminah yang ke-8, annahu la yajuzu al-wafa bima nudira fi tilka al-buq'ah. Tidak boleh menunaikan nadar yang dinadarkan di tempat yang semacam itu. Di tempat yang dulunya ada berhala jahiliyah, di tempat yang dulunya dijadikan perayaan jahiliyah. Li'annahu nadaru ma'asyiatin, dikarenakan itu merupakan nadar kemaksiatan. At-tasi'ah yang kesembilan, al-hadaru min musyabahatil musyrikin, peringatan dari menyerupai orang-orang musyrikin fi a'yadihim walau lam yaqsiduhu, dalam perayaan-perayaan mereka walaupun tidak bermaksud kepadanya. Ya, tidak boleh menyerupai orang-orang musyrikin. Tidak boleh merayakan perayaan-perayaan khusus orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin. Ya. Tatkala ikut merayakan hari besar mereka, berarti telah menyerupai mereka. Dan Nabi menegaskan, man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nah, al-ashirah yang ke-10, la nadra fi ma'siyatin. Ya, tidak boleh bernadar pada suatu kemaksiatan. Ya, tidak boleh bernadar untuk minum khamar, bernadar untuk zina, na'udzubillah. Bernadar untuk membunuh, memutus hubungan silaturahim dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Al-hadiyata asyrata, faedah yang ke-11, la nadra ibni Adam fima la yamliku. Tidak boleh nadar bagi seorang manusia terhadap perkara yang tidak dimilikinya. Ya, kita jelaskan dari penjelasannya. Allahu a'lam bishawab. Ini adalah faedah-faedah dari bab la yudbahu lillah bima kanin yudbahu fihi lillah. Ya, ada pertanyaan? Jadi bertanya terkait pembahasan materi taklim bagaimana penjelasan tentang kuburan Nabi yang berada di dalam Masjid Nabawi. Nah, sebenarnya telah kita jelaskan ya pembahasan ini, tapi mengapa kita mengulang kembali? Ya. Yang perlu kita ketahui, ya, sebagaimana kita jelaskan sebelumnya. Nah, bahwasanya dilarang sholat di masjid yang ada kuburan. Ya. Tapi sebagian orang, ya, walaupun kita sampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, larangan sholat menghadap kuburan, sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan, tapi banyak di antara mereka yang berdalih bahwasanya itu perkara yang tidak terlarang. Nah, beralasan bahwa masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, Masjid Nabawi, di dalamnya terdapat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalih yang dijadikan alasan oleh mereka ketika kita larang. Ya, tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya, mereka berdalih dengan apa yang terjadi sekarang ini. Nah, ya, bahwa Masjid Nabawi itu di dalamnya ada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis-hadis berkaitan dengan larangan sholat di masjid yang ada kuburannya, antara sholat menghadap kuburan, jelas sekali. Rasulullah mengatakan, la tusallu ila al-kubur, wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kuburan, dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Ini jelas sekali. Ya, larangan sholat menghadap kuburan. Nah, dan juga Nabi SAW mengatakan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ya. Ala fala tattakhidul kubura masajid, inni anhaakum an dhalik. Rasulullah mengatakan, ingatlah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, dan juga kuburan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Ingatlah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid. Aku melarang kalian dari perkara tersebut. Jelas, larangan tegas dari Nabi SAW. Bahkan saat-saat ketika hendak menjelang wafatnya Nabi SAW mengingatkan tentang bahaya ini. La'anallah al-yahud wal-nasara ittakhadu kuburu anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi. Laknat Allah kepada orang-orang Nasrani. Yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menegaskan tentang tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Ya. Kenapa? Dikarenakan itu sebagai wasilah pelantara menuju kesyirikan. Ya. Dan bisa mengantarkan pada ibadah kepada penghuni kubur tersebut. Nah, Rasulullah SAW melarang dengan keras masalah ini. Ya. Dan juga tidak boleh kuburan dijadikan tujuan maksud untuk sholat. Nah, ini pun masuk ke dalam perbuatan menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, dikarenakan alasan menjadikan kuburan sebagai masjid ada dalam sholat di si kubur. Ya. Ketika seorang sholat di si kubur, tapi memaksudkan, dengan tujuan sholat ini telah menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, seorang pergi ke kuburan misalkan, yang dianggap sebagai wali, kemudian ia sholat di sisi kuburan yang dianggap sebagai wali tersebut. Ini termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan bantahan kepada orang yang beralasan tadi. Beralasan dengan Masjid Nabawi. Ya. Di dalamnya ada kuburan Nabi SAW. Dalam kitab Qaul Mufid, syarah kitab Tauhid, beliau menyebutkan bantahan-bantahannya. Yang pertama, Masjid Nabawi itu tidaklah dibangun di atas kubur. Ingat, Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan. Bahkan yang benar, Masjid Nabawi itu dibangun di masa Nabi SAW masih hidup. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW membangun masjid. Masih hidup Nabi SAW membangun masjid bersama para sahabatnya. Yang tidak dibangun di atas kuburan. Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan. Nah, kemudian yang kedua, Nabi SAW tidaklah dikubur di masjid. Sehingga bisa disebut dengan orang soleh yang dikubur di masjid. Yang benar, Nabi SAW dikubur di rumahnya. Di kamar siapa? Kamar Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Nabi itu tidak dikubur di dalam masjid. Tapi di mana? Di rumahnya Nabi SAW. Di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, yang ketiga, sebagai bantahannya, pelebaran Masjid Nabawi hingga sampai pada Rasulullah, pada rumah Nabi SAW, dan rumah Aisyah, bukanlah hal yang disepakati oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Ketika jadi pelebaran. Nah, kemudian rumahnya Nabi SAW berdampingan dengan Masjid Nabawi. Ketika pelebaran, rumahnya Nabi itu masuk ke dalam pelebaran tersebut. Dan hal ini diingkari oleh para sahabat yang masih hidup ketika itu. Nah, para sahabat yang tersisa ketika itu mengingkari dimasukkannya rumah Nabi dan juga kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha ke dalam pelebaran tersebut. Nah, dan peluasan itu terjadi ketika sebagian besar sahabat Nabi SAW telah meninggal dunia. Dan yang tersisa sebagian kecil dari para sahabat. Dan mereka pun mengingkari perluasan tersebut. Nah, ya sekitar tahun 94 Hijriah jadi perluasan Masjid Nabawi. Ya. Dan sekali lagi hal itu tidak disetujui dan juga disepakati oleh para sahabat yang masih hidup. Nah, bahkan ada sebagian mereka yang mengingkari perluasan tersebut. Ya. Bahkan seorang tabi'in, nah, Sa'id ibn Musayyab sangat tegas dalam masalah ini. Dan beliau mengingkari ya, pelebaran masjid sehingga memasukkan rumahnya Nabi SAW dan juga kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, kemudian berikutnya, perlu diketahui walaupun sudah terjadi pelebaran, ya, nah, kubur Rasulullah SAW tidaklah di masjid. Ya, walaupun sampai dilebarkan, ya, kuburan Nabi SAW tidaklah di dalam masjid. Ini terpisah jelas dari masjid. Ya, Masjid Nabawi sekali lagi tidaklah dibangun dengan kubur beliau. Ya. Kenapa demikian? Nah, kubur beliau dijaga dan ditutupi dengan tiga dinding. Ya. Sampai Imam Ibnu Qayyim membuat syair khusus tentang masalah ini. Nah, bahwasanya kubur Nabi SAW itu ditutupi dengan tiga dinding. Ada tiga dinding menutupi kubur Nabi SAW. Dan dinding tersebut ya, akan memalingkan orang yang sholat di sana menjauh dari kiblat. Kenapa? Karena bentuknya segitiga. Ya. Sehingga orang yang sholat di sana, nah, akan memalingkan, ya, menjauh dari kiblat. Ya. Karena tadi disebutkan bahwasanya dinding tersebut bentuknya segitiga dan tiang yang satu berada di sebelah utara arah berlawanan dari kiblat. Nah, arah berlawanan dari kiblat. Ya. Sehingga ketika sholat di sana tidak menghadap kuburan Nabi SAW. Nah, walaupun jadi perluasan tadi, ya, kuburan Nabi SAW dimasukkan ke dalam masjid, nah, rumah Nabi dimasukkan ke dalam masjid, tapi tadi terhalang dengan tiga dinding tadi, ya, yang dibuat, nah, bentuknya segitiga. Nah, sehingga dinding tersebut akan memalingkan orang yang sholat di sana menjauh dari kiblat, ya, karena bentuknya segi tiga. Nah, sehingga seseorang yang sholat di sana akan bergeser dari arah kiblat. Ya, sehingga tidak menghadap ke kuburan Nabi SAW. Nah, ini jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al Qaul Mufid. Ya, sehingga jelas sekali bahwasanya kuburan Nabi itu, nah, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan juga Masjid Nabawi tidak dibangun di atas kuburan. Dan orang yang sholat di Masjid Nabawi tidak menghadap ke kuburannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai tadi diberi dinding, tiga dinding tadi yang bentuknya segitiga sehingga memalingkan ke arah kiblat. Ya. Sehingga tidak sholat menghadap kuburan Nabi SAW. Sehingga batil. Orang yang sekarang ini sholat di kuburan atau dibangun masjid di atas kuburan, kemudian sholat di dalamnya. Kita ingatkan dengan hadis-hadis yang sangat jelas. Tidak boleh sholat menghadap kuburan. Tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya. Ya, ketika berdalih dengan bagaimana Masjid Nabawi, bukankah di dalamnya ada kuburan Nabi SAW? Maka jawaban tadi sangat jelas sekali. Ya, bantahan kepada mereka. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Natabila huna subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.